بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Para pendengar sekalian yang kami hormati dan kami cintai, kita melanjutkan pembahasan min muskilat syabab. Di antara problematika remaja, dan kita sedang masuk kepada asbab dan ilaj. Di antara asbab-asbab inhiraf syabab, penyimpangan yang terjadi para remaja, para pemuda dari siratal mustaqim, sekaligus pengobatan atau solusi dari penyebab-penyebab tadi. Kita masuk poin yang kelima. Kata muallif rahimahullah, di antara asbab-asbab yang penting untuk diketahui oleh para remaja kita, naam, sekaligus disebutkan nanti beberapa solusi daripada asbab tadi adalah dhannu ba'd syabab anna al-islama taqidun lil hurriyat. Bahwasanya di antara asbab adalah sebagian para remaja menyangka, sebagian para syabab menyangka bahwa Islam itu adalah taqyid, yakni mengikat kebebasan, mengungkung atau membatasi kebebasan-kebebasan, dan kabat litaqat, dan mengekang kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh para remaja. Ini adalah dhan, dugaan, yang tentunya dhan yang tidak di atas ilmu. Sebagian syabab menyangka Islam ini agama yang sangat mengikat dari kebebasan-kebebasan, membelenggu kebebasan para remaja. Sekaligus agama Islam ini dianggap sebagai penghalang dari kemampuan yang dimiliki oleh para pemuda. Dengan anggapan seperti inilah, kata muallif, fayanfiru minal Islam. Dengan anggapan dugaan yang keliru seperti inilah, para syabab itu lari dari Islam. Naam. Wa yataqiduhu dinan raj'iyan. Dan pemuda itu kadang meyakini bahwa agama Islam itu agama yang mundur. Ya. Ya'khudhu biyadi ahli ila wara. Yang bagi orang yang memeluknya akan mundur ke belakang. Anggapannya Islam itu membuat manusia itu semakin mundur terbelakang. Tidak maju menjadi manusia yang modern. Manusia yang memiliki kemajuan. Ya. Dengan anggapan ini pula, yahulu bainahum wa bainataqaddumi warqa. Dengan dugaan tadi, anggapan tadi menghalangi antara remaja dan antara ingin maju, ingin mendapatkan ruqa, ketinggian derajat. Ya, ma'asyil muslimin, dugaan para sebagian remaja, katanya Islam itu agama yang membelenggu, ya, agama yang menyusahkan, karena segalanya diikat dan diatur dengan sekian banyak apa? Aturan. Sehingga membuat semakin berat dan semakin apa? Sulit. Nah, benarkah anggapan seperti ini? Apa betul Islam seperti itu? Jawabannya Syekh rahimahullah, bagaimana cara mengatasi problem anggapan yang keliru yang ada pada remaja seperti ini? Dan ilaju hadhil muskilah, dan di antara solusi atau pengobatan yang bisa untuk menjadi terapi bagi para remaja atas syubhat yang ada di dalam hati mereka adalah ayak syifan niqaba an haqiqatil Islam liha ula'i syabab. Yang pertama adalah agar dibuka, diterangkan an-niqab, penutup, dibuka penutup yang menutupi hakikat Islam menurut pandangan para remaja itu. Ya, dibuka tabir yang menghalangi anggapan-anggapan yang menyimpang tadi dari hakikat Islam yang sebenarnya. Dibuka pemikiran yang menyimpang tadi yang ada di otak para remaja, anggapan para remaja, dibuka hakikat Islam yang sebenarnya. Ya, yani alladzina jahilu haqiqatah. Kenapa perlu diterangkan kepada mereka para pemuda yang tidak mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya sehingga punya anggapan demikian? Karena ini kata Syekh, lisu itasawurihim au qusuri ilmihim au kilaihima ma'an. Hal ini wajar muncul anggapan demikian karena jeleknya gambaran Islam menurut para remaja. Gambaran Islam itu agama yang menyusahkan. Enak-enak lagi tidur, pagi-pagi enak-enak tidur, disuruh apa? Bangun. Enak-enak malah suruh bangun. Bikin susah ini Islam. Anggapan seperti ini harus ditepis. Ya. Karena Allah Ta'ala menerangkan dalam Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kepada kalian kemudahan. Dan Allah tidak menghendaki atas kalian apa? Kesusahan. Allah perintahkan seorang muslim bangun pagi, berwudu, ya, lalu mengambil air wudu kemudian berangkat ke masjid. Nah, ini merupakan jalan yang membawa kebaikan. Dan jalan itu mudah sebenarnya. Yang berat itu adalah apa? Jiwa yang jelek tadi. Nah, karena belum punya gambaran yang jelas ada apa sih di balik itu. Kalau seandainya orang itu tahu, kata Nabi, lau ya'lamun nas, kalau ya'lamul munafikun ma fihi ma, kalau orang-orang munafik itu mengetahui kebaikan, pahala yang ada pada sholat subuh berjamaah dan sholat isya berjamaah, la atauhuma walau habwa, mereka akan datang mengejar pahala keutamaan sholat isya berjamaah di masjid dan sholat subuh berjamaah walaupun sambil merangkak. Ya, ini gambaran yang benar. Kebaikan dan pahala yang besar di sisi Allah telah disiapkan untuk mereka. Kalau gambarannya seperti ini akan mudah. Ya. Tapi kalau gambarannya tadi, Islam itu agama yang membuat apa? Berat, susah. Berat, juga. Susah. Lagi enak-enak. Pada maghrib nonton sepak bola, dipanggil adzan, ya. Nah, ini ganggu aja ini anggapannya. Ya. Padahal tidak demikian. Justru kita dipanggil kepada kebaikan. Dan itu tidak menyusahkan. Sebab disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat ke-6. Ma yuridullahu liyaja'ala alaikum min haraj. Tidaklah Allah menginginkan atas kalian. Allah tidak menginginkan atas kalian untuk membuat sulit, membuat sempit. Tapi Allah menghendaki atas kalian kemudahan. Dan kemudahan itu bisa didapatkan bagi seorang yang Allah berikan taufik kepadanya. Ya. Atau memang kata Syekh, karena dangkalnya ilmu mereka, gambaran yang keliru tentang Islam, atau tentang dangkalnya ilmu mereka, atau karena dua sebab tadi. Kata syair, waman yakudha fammin murrin maridin yajid murran bihil ma'u zalalu. Orang yang terkena penyakit, maka ia akan dapatkan, apa yang didapatkan? Rasa pahit. Setiap kali minum, dia akan mendapatkan rasa pahit. Sekalipun yang dia minum itu air yang segar, tapi orang yang terkena penyakit merasakan enaknya minuman, sedapnya sebuah makanan, lezatnya sebuah makanan, ya, ternyata tetap dirasakan apa? Pahit semua nih, Zat. Pahit semua, ya, kayak gitu ya. Iya, Zat. Ya, itulah. Sehingga apal Islam laisa taqida lil hurriyat. Sehingga Islam ini, kata Syekh, bukanlah membelenggu kebebasan. Islam itu tidak membelenggu apa? Kebebasan. Walakin tandimun laha taujihun salim. Tapi Islam itu merupakan tandim, aturan. Aturan, Islam itu memiliki aturan-aturan, bimbingan-bimbingan yang salim, menyelamatkan. Semua aturan, bimbingan Islam itu mudah dan menyelamatkan. Iya. Hatta la tastadimu hurriyatu shakhsin bi hurriyatin akharin. Sehingga kalau ada aturan, arahan, tidak terjadi benturan. Tidak terjadi benturan antara kebebasan seorang dengan orang lain. Kalau kebebasan tidak diatur, akan terjadi apa? Benturan, ya. Baik dalam urusan akhirat atau urusan dunia, ya. Seorang ingin berjihad. Kalau dia berjihad semaunya, tidak ada aturannya, barakallahu fikum, bisa-bisa jihad yang dilakukan terjatuh kepada apa? Pelanggaran, seperti kita saksikan. Sehingga Islam mengatur, membimbing aturan yang tidak saling berbenturan. Ya. Ma'asyiral muslimin, Islam itu penuh dengan aturan sehingga tidak saling berbenturan satu sama lain. Ya. Li'annahuma min shakhsin yuridul hurriyatul mutlaqah. Karena tidak ada seorang kecuali menginginkan kebebasan secara mutlak. Ila kanat hurriyatuhu hadihi ala hisabin hurriyatil akharin. Kecuali kebebasannya itu sesuai dengan kebebasan orang lain. Kalau semua orang dibiarkan bebas berbuat, tidak ada aturan dan batasan, akan terjadi benturan. Ketidakharmonisan antara satu dengan yang lainnya. Ya, kalau demikian, bisa kita lihat dalam urusan dunia. Semua orang kepengen naik sepeda motor, ya. Ya ini lari 90, ya ini lari 140, ya ini lari kecepatan sekian. Yang pakai mobil juga demikian, ya. Nah, semuanya akan mengatakan bebas ini jalan. Saya mau kencang atau mau pelan, mau kanan kau kiri, belok kanan belok kiri. Itu bebas katanya. Kira-kira apa yang terjadi? Kisruh jadinya nanti. Ya, terjadilah sekian banyak kecelakaan atau terjadi benturan satu sama lain, ya. Iya. Belum lagi kalau lewat perempatan, yang dari utara inginnya belok kiri langsung, yang dari selatan ingin lurus secara cepat, yang dari utara juga demikian. Apa yang terjadi kalau seandainya tidak ada aturan-aturan? Kalau dengan dalih ini kebebasan, nah, kalau semua orang berdalil dengan kebebasan, apa manfaatnya polisi nanti? Ya, ada aturan-aturan demi menjaga kemaslahatan bersama. ada aturan-aturan yang untuk supaya menghindari kekacauan dan terjadinya kerusakan. Barakallahu fikum. Walidzalik samallahul ahkama diniyah hududa. Oleh karena itulah barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala menamakan hukum-hukum agama ini, hukum-hukum Islam, ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, dan sekian banyak hukuman-hukum, hukum-hukum yang Allah turunkan dan Rasulnya SAW telah terangkan, ini disebut dengan hudud. Hudud itu batasan, batasan. Wa idza kana al-hukmu tahriman, kalau batasan itu adalah hukumnya haram untuk dilakukan, maka Allah katakan tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah hududullah, batasan-batasan Allah. Fala taqrabuha, maka jangan kalian mendekatinya. Wa in kana ijaban, kalau itu perkara yang wajib, tilka hududullahi fala taqtaduha. Itulah batasan-batasan Allah. Janganlah kalian melampaui batasan-batasan itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga batasan Allah tidak boleh dilanggar. Ya. Kalau itu perkara yang haram, jangan dilakukan. Kalau itu perkara yang wajib dilakukan, kerjakan. Jangan ditinggalkan dan jangan melampaui batas-batasan Allah. Ya, sehingga disebutkan pula di dalam hadis Abu Hurairah dari Nabi SAW, inna dina yusrun, agama ini apa? Mudah. Walan yushadda ad-din illa ghalabah, dan tidak ada orang yang dia itu berlebih-lebihan di dalam menjalankan agama ini, walan yushadaddin illa ghalabah, kecuali orang itu akan terkalahkan. Tidak ada seorang yang berlebihan di dalam menjalankan agama kecuali terkalahkan, akan tertimpa bosan, jenuh, capek, sehingga akhirnya dia meninggalkan. Kenapa? Berlebihan. Ya. Oleh karena itu Nabi mengatakan fasaddidu wa qaribu wa absyiru. Fasaddidu, kerjakanlah agama dengan jalan yang benar. Jangan berlebihan, jangan mengurangi. Wa qaribu. Wa qaribu juga di sini maknanya adalah, atau kalian lakukan dengan maksimal sesuai dengan tuntunan yang sudah ditentukan. Ya, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Wa absyiru, dan bergembiralah kalau kalian itu sudah benar di atas jalan yang lurus, akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Ya. Wasta'inu bil ghadwah war rawhah wa syai'in minadduljah, dan mohon pertolonganlah kepada Allah. Ya. Mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu awal siang atau di akhir malam. Ya, agar kalian bisa mendapatkan keselamatan. Banyak berzikir kepada Allah pagi dan sore, ya. Mengamalkan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Allah taala, diperintahkan oleh Allah taala dan Rasulnya. Ya. Itulah anjuran Rasulullah SAW, berita dari Nabi SAW, agama itu mudah. Justru kalau mempersulit, akan semakin berat dan akan ditinggalkan. Kebanyakan orang yang meninggalkan agama mungkin karena sebab dia berlebihan. Akhirnya berat, susah dilakukan. Ya, coba kalau dia kerjakan di atas sunnah. Sunnah itu bimbingan Nabi SAW, dan itu akan didapatkan dengan rasa mudah. Contohnya, sholat lima waktu. Sholat lima waktu. Itu lima waktu tidak, istilahnya lima waktu satu sholat satu jam, dua jam, sehingga dilakukan lima jam. Tapi masya Allah diberi waktu oleh Allah dengan waktu yang berbeda-beda. Ada waktu subuh, ada waktu maghrib, ada waktu isya, ya. Dan kalau seandainya seorang itu berpikir tentang kewajiban sholat ini akan membawa kebaikan bagi badannya, hatinya, dia wudu setiap kali sholat. Selesai wudu dia berdoa, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadan abduhu rasuluh, Allahumma ja'ali minat tawabin. Mohon kepada Allah, ya Allah, jadikan aku orang-orang bertobat. Waja'alni minal mutatahirin. Jadikan aku orang yang bersih, suci badannya dari dosa, ya, dari kotoran. Lalu dia sholat. Dia tidak mampu sholat berdiri. Islam membolehkan sholat sambil duduk, ya. Iya, boleh. Kalau tidak mampu berdiri, sulit berdiri, memang tidak mampu, maka Allah Ta'ala mengizinkan sholat sambil apa? Sambil duduk, ya, Ustaz. Duduk. Kalau tidak mampu sambil duduk, lalu berbaring, Ustaz. Berbaring. Bukankah agama mudah? Mudah sekali, Ustaz. Wah, mudah. Tapi gambaran anak muda, Allah lah, Islam itu mudah, anu berat lah. Tidak ada air, boleh apa? Ayammu, insya Allah, kurang apa coba? Yang kurang apa ini? Yang kurang adalah pada diri manusia, kurang tunduk, kurang menerima kemudahan-kemudahan Allah yang sangat mudah tadi. Oleh karena itulah, wa hunaka farqun baina at-taqyid alladhi dhannahu ba'du hadzal ba'du wa baina tawjih at-tandhim alladhi syara'ahu li ibadihi al-hakimul khabir. Sehingga di sana ada perbedaan, ya, antara perkara yang membelenggu yang dianggap oleh para remaja, sebagian remaja menganggap belenggu, dan aturan, ya. Kalau belenggu itu tidak bisa keluar sama sekali, pokoknya ya kayak gitu, harus sholat, sholatnya harus kayak gitu. Tidak, Islam itu tidak membelenggu. Kalau tidak mampu sholat berdiri sambil duduk, kalau tidak mampu duduk sambil berbaring, ya. Kalau tidak ada air, dia tayamum, insya Allah. Kalaupun dia sudah punya uang, sudah kewajiban haji, tiba-tiba negara tidak aman. Kalau berangkat haji, lagi perang, malah khawatir akan terbunuh. Apakah kemudian Islam mewajibkan dia berangkat haji? Tidak, tentunya. Tidak, saat, ya. Karena ada penghalang. Ya, masya Allah. Ma'asyiral muslimin, demikian pula kewajiban zakat. Zakat pun barakallahu fikum tidak dibebankan kecuali kalau sudah haul dan mencapai nisab pada sebagian harta, tidak pada semua harta, kan gitu, ya. Tidak pada semua harta, sebagaimana sabda Nabi, laisa 'alal mu'min fi 'abdihi wala farasihi shadaqah. Tidak ada kewajiban bagi seorang mukmin tentang budaknya dan kudanya berkewajiban untuk dikeluarkan apa, ya, zakatnya. Kita punya budak, apa ada zakatnya? Tidak ada, Ustaz. Tidak ada. Kita punya kuda, apa ada zakatnya? Tidak ada juga, Ustaz. Tidak ada. Ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula kata Syekh Utsaimin, jami'u awani al-bait. Seluruh perabot-perabot rumah tangga. Kita punya gelas, punya karpet. Eh, ada zakatnya enggak? Enggak ada, Ustaz. Nah, punya motor. Ya, motor yang kita pakai tiap hari itu enggak ada kewajiban zakat. Iya. Dan yang selainnya, yang digunakan secara khusus kata Syekh Utsaimin oleh seorang manusia, itu tidak ada kewajiban zakat. Zakat itu kewajiban yang sudah ada ketentuannya. Kalau punya kambing, kambingnya pun dipelihara dengan di apa namanya, bukan di kandang tapi di ingon itu, Ustaz, ya. Apa bahasa kita, di ingon, di ingon, ya. Iya, di lepas. Kalau sudah ada kambing 40, diambil satu zakatnya, udah tuh. Nah, kalau kambingnya baru 39, nah, sudah setahun, ada zakatnya? Belum ada kewajiban. Belum ada. Agama mudah. Dan ditambah lagi kata Nabi, mana qasat sodakoh min mal. Sodakoh itu tidak akan mengurangi harta. Bahkan harta yang disodakoh akan bertambah dengan barokah yang Allah berikan, akan semakin suci, akan semakin bersih. Demikian pula puasa Ramadan. Ini bukan belenggu, ya, bukan belenggu. Bagi seorang pemuda, perhatikan coba, saum itu mudah. Puasa itu kewajiban yang tidak setahun mubut. Setahun mubut maksudnya apa? Setahun penuh. Setahun penuh, ya. Tidak, tapi setahun cuman sebulan, ya. Sebulan saja, Ustaz. Sebulan itu pun dilakukan cuman mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Itu pun dimulai dengan sunnah makan sahur. Itu pun disunnahkan kalau sudah masuk waktu segera berbuka. Ya. Kalau seandainya sakit bagaimana? Maka Allah Ta'ala membolehkan bagi dia karena sakit atau safar, maka Islam membolehkan untuk berbuka. Apakah Islam ini sebagai agama yang membelenggu? Tidak, Ustaz, ya. Ternyata agama yang mudah. Tapi anggapan sebagian pemuda, lah puasa itu membelenggu kebebasan saya makan, minum, begitu ya. Na'udzubillah. Ini harus dibedakan, kata Syekh, antara taqyid dan tanzim dan taujih. Wa'ala hadha falada'iya lihadil muskilah min asliha. Sehingga kalau sudah diketahui kondisi demikian, tidak ada anggapan bagi seorang pemuda tentang problem memahami Islam yang keliru tadi, bahwa Islam itu bukan belenggu, justru tanzim, aturan. Aturan yang amrun waqi'iyun fi jami'il majalat. Aturan yang terjadi pada seluruh segala hal yang terkait dengan kehidupan, hidup dan kehidupan. Manusia itu sendiri secara tabiat akan tunduk terhadap aturan alam semesta ini. Ya, manusia, kata Syekh, bal insan bitabi'atihi khadi'un li hadzal tanzim al-waqi'i. Manusia itu sendiri hakikatnya secara tabiat itu tunduk dengan aturan-aturan yang Allah ciptakan pada alam semesta ini. Contoh. Contohnya apa? Orang yang ju' wal 'ats, orang yang lapar dan haus. Itu ada aturan untuk menghilangkan lapar. Apa itu obatnya? Makan, Ustaz, ini. Tunduk. Makan. Perutnya diisi dengan makanan. Untuk menghilangkan haus, harus diobati dengan apa? Minum, Ustaz. Minum. Ini aturan yang tidak seorang kecuali harus mentaatinya. Kan gitu, kalau ingin kenyang, makan tentunya. Nih, kalau ingin hilang hausnya, ya minum. Maka oleh karena itu kata Syekh, lidalik yabbaru ila tandimi atlih wa syurbih. Ketika aturan alam seperti itu yang Allah ciptakan, maka ketika orang haus dan lapar, pasti dia harus tunduk dengan aturan ini. Mau makan dan mau minum. Kamiyah wa kaifiyah wa naw'a. Bahkan diatur juga kamiyahnya, jumlahnya, caranya, dan jenisnya. Ya. Supaya apa? Allah Ta'ala menentukan jumlahnya, caranya, dan jenisnya agar terjaga dari kesehatan dan selamat badannya dari kerusakan. Ya. Jadi makan pun ada yang membahayakan dan ada makanan yang tidak membahayakan. Sehingga Islam mengatur manusia disuruh oleh Allah untuk memilih makanan yang thayyib. Ya. Islam mengatur sekian banyak aturan. Dan insya Allah kita lanjutkan kesempatan yang lain pada pembahasan poin yang kelima. Dan kita lanjutkan lain waktu insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa subhanakallah mihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu laik. Walhamdulillahi rabbil alamin.